Jenis sewa yang syar'i itu seperti apa? Ya. Misalkan sewa sawah, adakah batas waktunya dan berapa pembagian hasilnya? Ya. Adapun batas waktu penyewaan tergantung kesepakatan. Ya. Batas waktu penyewaan tergantung kesepakatan. Nah. Sedangkan pembagian hasil atau istilah bagi hasil, ya, kerjasama bagi hasil, ya, antara pemilik modal dengan pengelola, berapakah pembagiannya, itu juga tergantung kesepakatan dan hendaklah sesuai dengan kebiasaan masyarakat, ya. Hendaklah sesuai dengan kebiasaan masyarakat, ya. Misalkan kebiasaannya pengelola itu dia dapat 70, sedangkan pemodal dia dapat 30, ya, 30%. Maka ini yang diikuti, ya. Seperti ini yang diikuti, demikian wallahu alam. Iya. Dan perlu saya tambahkan di sini, perlu diingatkan bahwasannya yang namanya bagi hasil itu adalah membagi keuntungan dan juga membagi kerugian, ya. Membagi keuntungan dan juga membagi kerugian, ya. Jadi jangan untungnya saja dibagi, ya, tapi kerugian tidak mau dibagi, ya. Artinya pengelola kalau dia sudah berusaha dengan benar, ya, dengan baik, dia tidak menyia-nyiakan hartanya, ya, lalu kemudian ternyata tetap saja rugi, ya, apakah rugi itu bisa jadi karena bencana alam, ya, atau memang hal-hal yang alamiah di dalam perdagangan, maka dia tidak bisa dituntut untuk mengganti modalnya tersebut, ya, karena kerugian juga itu dibagi bersama, ya, demikian wallahu a'lam.